Salu ala Nabi Muhammad. Ya, mumpung bulan Zura selawatan. Salli wa sallim da. Salli wa sallim da. Iman wal ali wal sing bandar saling najan sakaliman lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sali tiang-tiang NU ngapal ke sikiri niki diulangi bander-bander saben malam Jumat kanggo njaluk donga wajan Quran najan lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan tetangisan sali sali sali sali sali kowe ora wirang, kowe padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tak ringkesi donya aku sing isih ana. Terakhir sekali. Selawatan lagu dangdut di selawat kia nopo angsal angsa. Selawat aku nganggu lagu nopo mawon angsa. Lagu dangdut di selawatan angsa. Lagu pop di selawatan angsa. Lagu jazz di selawatan angsa. Rock sa izine angsa. Wong selawat aku padha karo wong ngombe obat. Ana kalane ngombe obat aku nganggu banyu putih, nganggu sego, nganggu gedang, ora apa-apa sing penting iso mlebu. Atiku rasane loro nyawang konco atuh karo agomo, renduwe tata krama Qurane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jaman Firlana ya wasial karami huwal habibul ladhi tujasabatu li kulli halim minan awali mutafi min apa? Wulo selawat nopo ngon iso pada cinta tak terpisahkan. Teku iki ojo godolanan mergo teku sagede kentongan. Apa nih? Jambu alas, jambu alas ning tengah sawah woi limo sing mateng loro, ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo dang entuk bojo. Ning saniki lagu favorit ibu-ibu niku Tul Jainak. Sing lanang mlebu kamar, sing wedok dandan ayu nyanyi Tul Jainak ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak. Wayai wayai sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, mumpung niki Muharram jenengan mangkat-ngatakaken mau selawat. Selawat sing paling pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kok niku tasih kabotan jenengan cekat melih Muhammad Muhammad Muhammad. Tapi niate Muhammad Rasulullah mboten Muhammad bakul es teh. Muhammad Muhammad Muhammad. Kula duwe bocah kafe gaweane mabuk. Ora iso sallallahu ala Muhammad, Gus. Yo maca Muhammad. Mabuk macane mung moh moh moh. Nek selawat mandi. Kula sering cerita to, kula niku duwe jamaah teng Boyolali. Pekerjaane namung tukang peras susu sapi. Niku nyuwun sewu saben meres susu sapi niku selawatan. Jenengan ngerti, anake papat dadi wong kabeh. Mosok dadi sapi tenan. Mlebu kandang sapi wudu, ketemu sapi susune dicekeli diperes. Selawatan. Jajan nyekel susu sapi lho selawatan. Lah kowe nyekel susune. Plek, sapi ini metu, cekel susu ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah mau setok iki. Selawat iki. Ila bapak mungkin dalu ketemu bojone ngono. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Malah mangkel. Ngeroki bojone selawat keren. Bu keroki oke. Okay. Goleke balsem siapke golok. Boyoke bojone dibuka selawatan. Salatullah. Salatullah salamullah. Jamin jarem kabeh. Jenengan gendong anake ngoten iku Bu diselamati. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Keren. Gue gendong anak lagunya malah nyok kita nonton ondel-ondel. Kowe iki ngopo? Gampang dan selawat ibadah sing mesti ditompo karo Gusti Allah. Teng mriki enten berjanjenan apa mboten? Jenengan maca berjanjen ora fasih, tajwide salah mawon. Lak diniati mahabbah cinta karo Kanjeng Nabi, niku ditompo. Tenan umpamane. Antirillahu maghfurul karim. Biar min sadiyim min salati wa tasnim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih sing maca wong no yokerten ngetrillahumma qabraul karim ngatiril diwaca ngetril wila diniati tresno karo Kanjeng Nabi ditompo umpamane macane ngene kudune fasih abadati ul imla bismidzatil aliyah mustadirun faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah sing maca wong no yokerten ngabet tadi ngulngim langa bismidzatil aliyah Allah mufatirong paidol barokati alama analahu wa aula ya Allah nek kula dilihati tresno karo Kanjeng Nabi ditompo ya Allah amalan nomor 1 teng bulan suro napa wau shalawat diling-iling ya tandur karo selawatan jos keren ya Rasulullah selep ya Habiballah selep jamin tandurmu sedino rara mong rambung tapi berkah mergo sholawat. Neng yo aja kebablasan kok ngising barang sholawatan. Makno. Jane enten, Mbak, Bu. Mboten lagu sholawat, tapi lek diwaca ning WC iki yo ora pantes. Contohnya lagu napa? Man ana. Niku lek menghormati guru, menghormati kiai. Niku sadene mboten sholawat, tapi diwaca ning kamar mandi yo ora pantes. Mosok ngising karo man ana. Man ana man ana man ana laula krot umpama. Sing kudu njenengan pahami nggih, tidak semua qasidah itu pasti selawat. Lah gobloke wong sakniki kathah sing ngendikake saben-saben lagu Arab niku selawat. Contone sing sering kula aturke teng YouTube niku, kula dicurhati karo Via Valen. Gus, apa nduk? Kula iki tau nyanyi dina asalam ning panggung dangdutan, di demo kali tiang. Napa Via Valen ra pantes selawatan ning panggung dangdutan? Lah Via Valen takon kali kula, napa dina asalam niku lagu selawat, Gus? Mboten. Dinyanyake ning panggung dangdut oleh-oleh wong karo ngising oleh kok. Pelen nduk nyanyi dina asalam karo ngising ora apa-apa. Tapi masa oleh wong niku mboten lagu selawat. Maka enggak ada alasan. Mangke kondur ning omahe dhewe langsung ngantak-antake selawat. Bojo kula niku sedina suwengi minimal maca selawat ping 10.000. Wong bojoku tak kelone sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.